jasad tiap insan diciptakan hati membendungi perasaan. Di situlah bermula satu pertimbangan penentuan arah. Tiada apapun jua yang terjadi tiba-tiba. Hati menjadi neraca diri, tiap langkah harus diimbangi. Apapun jua diciptakan sia-sia, tiada apapun jua yang terjadi tiba-tiba. Hati menjadi neraca diri, tiap langkah harus diimbangi. Umpama demikian hatimu, seandainya dibiarkan begitu, pasti akan kelabu pandanganmu. Kehidupan akan jadi tak menentu. Keistimewaan di hatilah bermula.